Hanya pandanganku yang mampu ungkapkan segalanya. Semua yang ku cinta pergi tanpa ada kata, hanya kesan dia yang kini tersisa. Hanya satu yang ku inginkan, jiwa dan raga ku bernyanyi, menari menghibur hati ini yang tak sendiri. Hanya satu yang ku inginkan, jiwa dan raga ku bernyanyi, menari menghibur yang tak sendiri. Jiwaku tetap bernyanyi walau ku sendiri.